menurut berita bahwa katanya hutang kita bangsa Indonesia ini adalah tidak kurang dari 150 triliun. Dan bisa jadi hutang itu akan dilunasi juga dengan hutang. Karena hutang untuk melunasi hutangnya, betul tidak? Hutang ini berkembang lagi bunganya, betul tidak? Dari mana bisa bayarnya? Hutang lagi, nutup ini. Lalu ini berbunga lagi, dan seterusnya. Para yang sekalian, itu adalah perkara yang mestinya membuat kita bertanggung jawab. Karena sesungguhnya apabila syariat Allah Subhanahu Wa Taala tidak dijalankan, ataupun bahkan tidak dengan semestinya, maka sesungguhnya yang terjadi bukan apa yang kita idamkan. Ada satu jaminan. Dan menjadi pemimpin itu adalah akan masuk ke dalam surga, bahkan berada dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Lalu diantaranya adalah imamun adil. Ada tujuh orang. Kata Rasulullah SAW, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tidak ada perlindungan, kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka yang mendapatkan perlindungan itu? Adalah orang atau seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Padahal sekalian, di dalam Islam tidak boleh ada yang ambisi mencari, mendaftar, melamar untuk menjadi amir. Begitu, dalam teori biasa syar'i. Bahkan begini, di dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, waktu itu adalah kepada Abdurrahman ibnu Samurah. Kata beliau, ya Abdurrahman ibnu Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu minta imarah. Imarah itu adalah kepemimpinan, yakni amir. Jangan kamu ingin dan minta menjadi amir. Fa innaka in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alayha. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin wukilta 'alayha. Kata Rasulullah SAW bahwa jika kamu mendapatkan jabatan itu, keamiran itu, karena tidak meminta, berarti tidak minta, dia tidak ambisi begitu, tidak melamar, tidak menampakkan diri, tidak kampanye dan sebagainya, maka kata Rasul, wa inta alaiha, kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kamu menjalankan tugasmu. Tetapi sebaliknya, kata Rasul, wa in utitaha an mas'alatin, kalau kamu mintanya mendapatkan jabatan itu adalah karena masalah. Masalah itu maksudnya adalah meminta, melamar, berkampanye, pilihlah aku. Maka kata Rasulullah SAW, orang tersebut adalah wukilka ilaih. Orang itu akan justru diberatkan, terkena beban, tidak barokah, sulit dalam mengatasi berbagai tanggung jawab dan tanya. Jadi para sekalian, ini adalah hikmah yang besar. Bahwa kenapa menjadi sulit, kenapa menjadi mudah, ternyata mudah dalam mengamalkan jabatan jika dia tidak ambisi. Tapi kalau dia ambisi, maka dia akan mengalami kesulitan. Kesulitan antara lain adalah membayar janji. Betul tidak? Bahwa ketika dia ingin menjabat itu, pilihlah saya, jika kalian pilih saya akan beri kalian motor, saya akan beli kalian jalan, saya akan beli kalian listrik, dan sebagainya. Nggak taunya adalah, begitu katakan dia dipilih, ditagih. Mana tuh, kalau tidak didemo, rumahnya didatangi, mana janjimu? Itu adalah bagian dari bentuk yang nyata real, tidak bisa dipungkiri oleh orang yang melihat matanya. Bahwa orang yang meminta jabatan adalah akan justru diberatkan oleh apa yang dia minta dan apa yang dia cari. Padahal sekalian, dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah teori pemerintahan dalam Islam. Kata Rasulullah sallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari, kata beliau, inna wallahi la nuwalli hadzal amal ahadan. Demi Allah, kata Rasul, saya tidak akan memberikan, mempercayakan, melimpahkan jabatan ini, perkara ini, amalan ini kepada orang yang memintanya. Au harisu alaihi, atau orang itu ambisi ingin menjabatnya. Jadi, Kalau dalam kiasa syariah, bahwa menjadi pejabat itu adalah bukan dengan cara menyodorkan lamaran, bukan dengan cara berkampanye, bukan dengan cara ambisi, tetapi dengan cara seorang amir dengan penuh tanggung jawab, karena dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Lalu dia memilih orang yang dia anggap berkompeten untuk kemudian dia angkat, dan itu adalah perkara yang saat ini adalah tidak ada. Kata Rasulullah SAW, ada lagi dalam masalah ini. Kata Rasulullah, innakum satahrisuna 'alal imar wa innaha satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Fa ni'mal murdi'ah wa bi'sal khatimah. Kata Rasul, sesungguhnya kalian akan ambisi untuk menjabat sebagai amir. Jadi gambarkan Rasul bahwa apabila zaman ini panjang, menjelang dekat dengan hari kiamat, umat ini akan menjadi orang yang ambisius untuk menjadi pejabat. Innakum satahrisuna 'alal imar. Kalian akan ambisius terhadap amir, terhadap keimarahan, terhadap kepemerintahan, terhadap jabatan. Padahal kata Rasul, innaha satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Padahal dia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Kata Rasul digambarkan, fa ni'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Apa maksudnya? Kata para ulama, ni'mal murdi'ah itu adalah, bisa jadi itu ada di dunia. Kenapa? Karena dia adalah mungkin mendapatkan status, mungkin ucapannya, keputusannya didengar orang, mungkin mendapatkan kewibawaan, mungkin mendapatkan kelezatan yang itu sebetulnya adalah wahmi ketika dia mendapatkannya. Orang hormat pada dia, bahkan bila perlu kalau mau lewat saja, semua harus berhenti, betul tidak? Orang begitu hormat. Tetapi para sekalian ingat bahwa dia adalah bi'sal fatimah. Artinya adalah, kata para ulama maksudnya adalah, dia ketika dia mati, maka dia akan dihisab, akan diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang berat, dan akan merupakan penyesalan pada hari kiamat. Orang yang memilih dan mengangkat, orang yang tidak patut dan tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Garis bawahi, orang yang memilih dan mengangkat, orang yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah pengkhianat. Begitu kata Rasul sallallahu. Jadi, kalau ada orang yang memilih, orang yang dipilih itu tidak dalam koridor diridhoi Allah. Bayangkan, ini kan susah. Orang ini diridhoi Allah tidak, gitu kan. Kalau tidak memilih mereka yang diridhoi Allah, maka mereka yang memilih itu adalah pengkhianat. Mana dalilnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Hakim melalui Abdullah bin Abbas. Kata beliau, "Man ista'mala rajulan 'ala 'isabatin wa fi tilkal 'isabati man huwa arda lillahi ta'ala minhu faqad khana Allah wa rasulahu wa jama'atal muslimin." Barang siapa yang menggunakan, barang siapa yang memakai, barang siapa yang mengangkat, barang siapa yang memilih, begitu pengertiannya luas, rajulan seseorang, ala isobatin untuk memimpin suatu kelompok, suatu komunitas, wafitil kal isobah, dalam komunitas tersebut, ada orang yang lebih Allah ridhoi daripada orang itu. Jadi banyak orang, mestinya orang yang Allah ridhoi yang dipilih, ternyata yang dipilih orang yang tidak Allah ridhoi, maka orang yang salah menentukan itu adalah termasuk khanallah, dia khianat pada Allah, wa khana Rasulullah, khianat pada Rasulullah, khana jama'atul muslimin, dan berkhianat pada kaum muslimin. Berat. Oleh karena itu, memilih pun adalah perkara yang berat. Nah, para yang sekalian, oleh karena itu, maka yang demikian itu adalah termasuk hal yang harus kita fikih, memahami mendalam dengan pertimbangan-pertimbangan syar'i. Ada yang harus kita ketahui bahwa orang yang menjadi orang pilihan itu terkadang memilihkan ataupun mengajak orang yang menjadi pejabat itu untuk berbuat baik atau berbuat jelek. Para pengawalnya, para menterinya, para pejabat di samping daripada amir itu adalah bisa menyuruh dan mendorong kepada kebaikan, bisa menyuruh dan mendorong kepada kemungkaran. Dalam hadis kata Rasul, "Ma ba'athallahu min nabiyyin wa la istakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi ataupun menggunakan seorang khalifah kecuali dia mempunyai dua kelompok penolong. imma menyuruh kepada kebaikan, wa imma menyuruh kepada kejelekan. Dan orang yang maksum adalah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, para jemaah sekalian, ini adalah perkara yang harus kita sadari. Saya ingin sampaikan, mungkin ini adalah termasuk hal-hal yang akhir, adalah jabatan amir itu menurut pandangan Islam, menurut syariat Islam, pucuk pimpinan itu adalah apa namanya? Nah, para jemaah sekalian, di dalam syariat Islam, di dalam siasa Islamiyah, adalah bahwa pemerintahan itu disebut dengan khilafah atau disebut dengan ad-daulah. Jelas? Khilafah atau daulah. Dan orang yang memanage daulah dan khilafah ini disebut tiga istilah. Disebut dengan tiga istilah. Satu adalah imamun. Dua, amirul mukminin. Tiga, khalifah. Jadi julukannya tiga. Puncak ataupun pucuk kepemimpinan umat Islam dalam pemerintahan Islam itu dikenal dengan tiga istilah. Satu, imam. Dua, amirul mukminin. Tiga, al-khalifah. Begitu. Mengangkat pemimpin seperti mereka itu adalah termasuk fardu, wajib hukumnya. Para ulama menjabarkannya dan saya tidak akan bahas panjang lebar, tetapi mengangkat kepemimpinan dalam koridor syar'i itu adalah hukumnya wajibun. Kalau kita tarik satu garis hukum, maka kata para ulama, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Bahwa perkara yang wajib itu jika tidak bisa tertunaikan kecuali oleh sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya adalah wajib. Nah, para jemaah sekalian, itu adalah polanya. Berikutnya adalah bagaimana cara mengangkat, bagaimana cara memproses agar si pemimpin itu lahir. Maka ada dua kriteria, yang disebut dengan ahlu al-ikhtiar dan yang kedua adalah ahlu al-imamah. Kalau orang yang memilih, tim pemilih disebut namanya ahlu al-ikhtiar. Kemudian orang yang berhak dipilih disebut ahlul imamah. Ahlul ikhtiar adalah tim yang akan memilih. Ahlul imamah adalah orang yang akan dipilih dan diangkat menjadi imam. Semuanya adalah tidak bebas dari kriteria. Baik ahlul ikhtiar maupun ahlul imamah itu adalah harus memenuhi kriteria sebagaimana yang telah dipahami dan disepakati oleh para ulama. Dan itu adalah banyak. Baik al-imam al-mawardi maupun al-imam al-farra sepakat bahwa kata beliau orang yang akan memilih seorang imam harus memenuhi tiga syarat. Satu, harus adil. Adil di sini, teman sekalian, adalah menurut pandangan syar'i. Bukan adil tidak miring, tidak condong. Adil maksudnya adalah menjalankan syariat, mengamalkan syariat, tidak berbuat fasik, tidak berbuat bid'ah. Akidahnya lurus. Nah, itu namanya adalah adil. Jadi adil itu adalah kalau menurut para ulama ahli hadis, malakatun tahmilu ar-rawi ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Selalu dalam keadaan takwa pada Allah, selalu menjaga apa yang sudah menjadi muru'ahnya, baru disebut dengan orang yang adil. Nah, orang yang tidak seperti itu adalah tidak adil. Dua, ilmu yang menyampaikan dia terhadap sampainya kepada perkara yang disebut kriteria yang mu'tabar. Misalnya, fulan layak tidak untuk jadi imam. Dia menggunakan berbagai kriterianya untuk menentukan kalau begitu fulan layak. Nah, kriteria-kriteria itu harus ada pada orang tersebut, merupakan pengetahuan sehingga dia tidak akan salah dalam memilih. Berikutnya adalah ar-ra'yu wal hikmah al-mu'addiyani ila ikhtiyari man walil imami aslah wa bi tadbiril masalih aqwam wa a'raf. Kata beliau adalah hendaknya orang yang akan memilih itu mempunyai ra'yu, pendapat yang lurus, mempunyai kebijakan yang sangat bijak yang akan bisa menentukan siapa yang paling patut untuk menjadi imam dan siapa yang paling patut untuk dan paling mengetahui dalam memanage berbagai permasalahan. Dan itu adalah ada. Jadi kriterianya itu sudah ada. Nah, para jemaah sekalian, tentang masalah imam, orang yang berhak jadi imam itu, yang berhak dipilih jadi imam itu juga sudah dikriteriakan. Kalau menurut versi Imam Mawardi ada 7. Kalau menurut versi Imam Al-Farra ada 4. Dan ini adalah perlu penjelasan. Nah, intinya adalah bahwa ada beberapa hal yang harus saya tidak akan bacakan semua. Pertama adalah harus adil, sama dengan tadi ahlul ikhtiar. Yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah bahwa inderanya harus lengkap. Dia harus pendengarannya lengkap, penglihatannya lengkap, tidak buta, mulutnya tidak bisu. Nah, itu adalah pemimpin sudah dikriteriakan. Jadi kalau misalnya dia tuli, dia buta, dia bisu, tidak patut untuk menjadi pemimpin. Demikian menurut Al-Imam Al-Mawardi. Termasuk tubuhnya. Tubuhnya harus utuh, harus sempurna, ya. Supaya dia mampu melaksanakan gerakan yang diperlukan oleh kepemimpinannya. Kemudian punya kreativitas, punya pendapat yang bagus dan seterusnya. Berani, termasuk yang setuju adalah dia bernasab Quraisy. Dia harus berasal dari orang Quraisy, bukan berasal dari bukan Quraisy. Berikutnya adalah saya tambahkan dari perkataan Al-Imam Al-Farra misalnya adalah orang yang paling afdol, orang yang paling unggul, yang paling utama ilmu dan takwanya. Itu pemimpin. Jadi para sekalian, menurut koridor syar'i, seorang imam, seorang khalifah, seorang pemimpin itu adalah orang yang ilmunya, ilmu din maksudnya, ilmu syar'inya dan ketakwaan dan dinnya adalah paling utama, paling lebih dibanding yang ada, merekalah orang yang berhak untuk dipilih. Nah, koridor sekalian, itu adalah di antara apa yang harus kita ketahui tentang masalah ini. Berikutnya adalah tentu ada satu hal bahwa tidak pernah ada di dalam sejarah kaum muslimin bahwa pemimpin itu adalah wanita. Bahkan yang demikian itu adalah karena wujud daripada aplikasi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam apa yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari bahwa kata Rasul, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atun. Kata Rasul, tidak akan berhasil, tidak akan beruntung, tidak akan sukses, tidak akan beres suatu kaum yang mengangkat dan memilih wanita sebagai pemimpin mereka. Demikian kata Rasulullah SAW. Hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ada dua tempat Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Dua kali Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi, para jemaah sekalian, itu adalah juga perkara yang harus kita ketahui tentang masalah ini. Saya ingin sampaikan lima ringkasan dari adanya siasah syar'i. Pertama adalah bahwa menggunakan pola as-siasah as-syar'iyah yang disebut dengan al-khilafah itu adalah yang pertama wujud dari ketaatan kita kepada Allah. Itu satu. Jadi kalau kita menggunakan syariat Islam dalam pola pemerintahan dan keimamahan, ikhwan sekalian, kita harus sepakat bahwa itu adalah bagian dari taat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kaum muslimin belum bisa menerapkan pola ini, berarti mereka belum taat pada Allah dalam syariat ini. Apalagi kalau mereka menolak syariat ini, maka mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan ajaran ini. Jelas? Jadi bukan perkara ringan bahwa kita menjalankan apa yang disebut dengan as-siyasah as-syar'iyah itu adalah bagian daripada bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjalankan berarti dia taat pada Allah. Siapa yang tidak menjalankan berarti belum taat pada Allah atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang pertama. Jadi kita sekarang bisa menghisab diri. Kita sudah taat pada Allah belum dalam perkara ini. Nah, para jemaah sekalian, akan kecil dosa kita kalau kita berusaha untuk menjalankannya. Tapi kalau tidak ada niat, tidak ada usaha untuk itu, ya dosa, betul tidak? Karena tadi kan kita sudah katakan, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Jadi itu adalah yang pertama. Kedua, para jemaah sekalian, bahwa sesungguhnya menjalankan sistem khilafah Islamiyah ataupun pemerintahan pola Islam itu adalah bisa mencegah berbagai musibah yang Allah turunkan. Ya, itu adalah bisa difahami, karena kalau kita taat pada Allah, berarti Allah akan berkahi, Allah akan makmurkan, betul tidak? Kalau kita tidak taat pada Allah, wajar dong kalau Allah SWT turunkan musibah pada manusia. Terlebih lagi, tadi saya sudah sampaikan bahwa jika yang dipraktekkan itu adalah bukan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah selalu akan turunkan bencana. Jadi, para sekalian sadari, berbagai bencana muncul kemarin, hari ini, esok, sedikit, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, tidak begitu parah, parah, sangat parah, dan sebagainya itu adalah karena kita tidak menerapkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain dalam perkara ini karena Rasul naskan. Walam wa ma lam yahkum a'immatuhum bima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau seandainya para pemimpin mereka tidak menjalankan syariat atau apa yang Allah turunkan, maka Allah akan jadikan di tengah-tengah mereka selalu ada bencana. Bencana turun karena tidak menjalankan as-siyasah as-syar'iyyah. Demikian jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, para sekalian, bahwa kalau daulah dan khilafah itu ada, maka yang terjadi adalah aman, adalah sentosa. Dalilnya adalah terdapat dalam surat An-Nur ayat 55. Kata Allah, wa'ada Allahu alladziina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Kata Allah, wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kata Allah dalam ayat itu, Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Lalu di antara janji Allah itu adalah kami akan jadikan mereka sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Kami akan robah, akan tukar keadaan takut mereka menjadi aman, damai, sentosa. Artinya adalah bahwa jika hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika as-siyasah as-syar'iyyah yang dijalankan, jika syariat Allah SWT yang diterapkan dalam perkara ini, maka sesungguhnya Allah akan berikan kepada kita aman. Tapi kalau tidak, jangan aneh, kalau tidak pernah akan lahir aman. Jadi bang sekalian, aman ini penting, dan aman ini menjadi dambaan kita. Kalau kita tidak aman, parah, hidup kita tidak tenang, dan di mana adalah selalu sepakat bahwa aman adalah bagian dari kebutuhan manusia yang primer. Tetapi itu tidak akan kita dapati kalau seandainya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diamalkan. Berikutnya para sekalian adalah bahwa dengan menggunakan sistem siasat syar'iyyah adalah kita akan jauh dari boros, dari israf, dan dari tabzir. Tidak akan mubazir, tidak akan banyak harta melimpah yang kita buang. Berdasarkan informasi yang boleh antum lihat juga dalam internet. Tentu saya bukan spesialis dalam masalah ini. Tetapi adalah bahwa berdasarkan data dan berita, katanya anggaran untuk pemilu 2009 ini adalah dikatakan di sini untuk KPU-nya saja itu adalah 29 3 triliun. Kemudian untuk pilihan presidennya itu adalah tidak kurang dari 14,1 triliun. Anggaran untuk Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, itu adalah semuanya berjumlah 888 miliar. Belum untuk kampanye, untuk pemilu, dan seterusnya. Caleg di Indonesia yang mencalonkan untuk mempromosikan diri, melamar, menginginkan untuk dipilih dan diangkat menjadi duduk di kursi DPRD, DPR 1-2, ataupun DPR Pusat atau MPR, itu adalah berjumlah 11.868 orang. Berasal dari 77 daerah pemilihan, 33 provinsi. Para jemaah sekalian, antum boleh hitung. Kalau misalnya bahwa Indonesia adalah 250 juta manusia. Kemudian calegnya tadi berapa? 11.868. Kemudian capresnya ada berapa sekarang? Mungkin 3, mungkin 5. Wallahu a'lam. Belum diputuskan. Partai politiknya adalah 40 4 partai. Kemudian semua itu adalah perlu dengan dana. Semua itu adalah perlu dengan dana. Tadi sudah dikatakan bahwa untuk pilpres perlu dengan dana tidak kurang dari 14 triliun. Untuk pemilunya adalah tidak kurang dari katanya 121 atau 122 triliun. Kemudian KPU-nya 29. Kemudian Bawaslu-nya 888 miliar. Betul tidak? Kalau dijumlah berapa? Silakan hitung sendiri. Kemudian hewan sekalian bahwa sudah begitu kemarin katanya adalah orang yang golputnya itu adalah di atas 40%. Dari sekian banyak yang mestinya milih kemudian tidak memilih. Berikutnya adalah kalau antum hitung bahwa satu orang caleg berapa dia harus membiayai promosi dia sebagai caleg agar dia duduk terpilih menjadi caleg. Mungkin 10 juta? Tidak mungkin. Mungkin 100 juta? Lah tergantung. Ada DPRD 2, DPRD 1, betul tidak? DPR pusat. Nah, masa DPR pusat sama dengan DPRD 2, betul tidak? Tentu calon DPR pusat itu harus lebih besar daripada DPR tingkat 2. Tetapi kalau sekian 11.868 itu, antum silakan cari yang sesuka antum. Angkanya. Nanti kalau pulang ke rumah, bawa angkanya. 11.868. Kali berapa? Kali 1 miliar? Ya antum hitung sendiri. Katanya antum 500 juta, antum hitung sendiri. Betul tidak? Para yang sekalian, ternyata kalkulator yang antum punya akan error menghitungnya. Karena dia ada lewat daripada 4, 3 kali 4. 3, 3-nya 0, 3. Ya. 4 kali kan 1 triliun tuh. Nah masih banyak di belakangnya. Jadi para sekalian error dijamin tuh kalkulatornya, menghitung. Nah kalau seandainya semua itu sedikit berpikir terbelakang. Berpikir terbelakang karena tidak disukai. Yaitu antum misalnya, tambahkan tadi 29 triliun, 14 triliun, sudah berapa tuh? 30, 43, kemudian 888 miliar, kemudian 121, kemudian tadi orang-orang yang dari calegnya sendiri, betul tidak? Berapa? Berapa triliun itu semuanya? Lalu dibagi menjadi orang-orang miskin yang ada di Indonesia. Orang-orang yang disebut dengan pengangguran, betul tidak? Miskin, belum beruntung, pengangguran, ya tidak, dan sebagainya. Dihitung mereka itu ada berapa, lalu dibagikan untuk mereka. Maka Indonesia akan habis dari pengangguran, akan habis dari miskin, bahkan orang sakit pun insya Allah Ta'ala akan tersembuhkan. Para jamaah sekalian, itu adalah yang keempat. Yang kelima dan terakhir adalah bahwa kalau khilafah ataupun pola syariat Islam yang dijalankan, maka yang terakhir adalah akan menghilangkan atau setidaknya memperkecil terjadinya orang-orang gila. Karena ternyata kabarnya adalah kolektif. Gila kolektif. Stres kolektif. Betul tidak? Karena apa? Karena dia mengidam-idamkan sudah duduk di atas kursi yang empuk, di ruangan yang megah, ber-AC, betul tidak? Tinggal ngadawuh saja. Lalu dia ternyata adalah gua-gual. Jadi, para sekalian, ini adalah berbagai hal yang hendaknya kita sadari bahwa syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali hikmah yang harus kita renungkan. Dan itu ternyata kita tidak dan belum mendapatkannya karena kita belum menjalankan syaratnya. Siapa yang ingin mendapatkan buahnya, maka tanamlah bibitnya. Kalau bibitnya tidak dia tanam, maka buahnya tidak akan dia dapat. Nah, para sekalian, kita seorang umat Muhammad Rasulullah SAW hendaknya dengan bangga meyakini Islam dengan penuh percaya diri yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Islamlah ajaran yang benar dan karena itu mari kita amalkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu dan tentu mudah-mudahan dengan penuh doa kepada Allah agar kita dimudahkan dalam mengamalkan ini dengan penuh ridho dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kurang lebihnya saya mohon maaf dan akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.